Wa amma ma yukhfadu bil idafah fanahu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala kismain ma yuqaddaru billam وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام انه غلام زيد والذي يقدر بمن نحو صوب خز وباب ساج وختم حديد Qala al-muallif wa amma ma yukhfadu bil idafah. Adapun yang makhfudnya atau majrurnya dengan al-idafah, kita sudah jelaskan bahwasanya yang sahih adalah makhfudnya dengan al-mudhaf. Ya, artinya dengan lafaz bukan dengan makna. Fanahu qaulika, maka contohnya adalah perkataanmu gulamu Zaidin. Ya. Gulamu ini mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Syahidnya Zaidin, dia majrur, makhud, bi-gulam. Wahuwa ala kismain. Nah, mudhaf ini terbagi menjadi dua. Ma yuqaddar bil-lam, yang ditakdirkan dengan lam. Dan wama yuqaddar bimin, dan ditakdirkan dengan min. Falladhi yuqaddar billam, yang ditakdirkan dengan lam, contohnya gulamu Zaidin, ay gulamun li Zaidin. Walladhi yuqaddar bimin, nahu thawbu khazin, thawbun min khazin, min khazin, babun min sajin. Khazin itu nama kain, sajin itu jenis kayu. Wa khatamu hadidin, wa khatamun min hadid, yaitu thawbun min khaz, terbuat dari kain khaz. Babu sajin, terbuat dari saj. Ya, khatamun hadid, terbuat dari hadid. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, Al-qismu tsani min al-mahfudat al-mahfud bil-mudaf. Bisabab al-idafah la biha. Yang kedua dari al-mahfudat adalah al-mahfud bil-mudaf, yaitu dengan sebab idafah bukan karena idafahnya. Bukan dengan idafahnya, intinya sebagaimana yang disebutkan sini, li annas sahih annal khafid lil mudhaf ilaihi wal mudhaf kama taqaddam. Ya. As-sahih annal khafid, yang sahih bahwasanya yang mengkhafatkan atau menjarkan mudaf ilaih huwa al-mudaf, ya, yaitu kalau gulamu Zaidin, Zaidin majrurnya bigulam, bukan dengan al-idafah, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita katakan majrurnya dengan gula dengan mudah, berarti amilnya lafzi karena mudahnya. Tapi kalau kita katakan majrurnya dengan idofah, maka karena keadaannya, yaitu amilnya maknawi. Seperti al-mubtada marfu'nya dengan al-ibtiba ibtida, ini maknawi. Khabar marfu'nya dengan mubtada, ini lafzi. Wal idafah lughatan al-isnad, penyandaran. Contohnya adaftu dhahri lil haid. Ai asnatu yaitu aku sandarkan ilaihi, ya, adaftu ay asnatu dhahri lil haid, aku menyandarkan punggungku ke dinding wastilahan. Secara istilah, nisbatu baina ismain tujibu injirar asani minhuma abadan. Penisbahan antara dua isim yang menyebabkan dan mewajibkan majrurnya isim yang kedua selamanya. Nah, ini yang perlu diingat, mudhaf ilaih itu pasti dia dalam keadaan majrur apapun alamatnya, ya, karena itu dia dimasukkan ke dalam pembahasan al-mu'rab atau dalam i'rab, ya, dalam mu'rab di antara isim yang makhud adalah mudhaf ilaih. Sehingga kalau kita katakan misalnya kita i'rab, ya, misalnya gulamu Zaidin dia mudhafun ilaih majrur walam tajrihi al-kathra adh-dhahira ala akhirihi. Nah, yang perlu diingatkan di sini sebagian ketika mengi'rab mudhofnya di'irab. Ya, misalnya ja'a gulamu Zaidin. Kemudian di'irab ja'a gulamu mudhaf. Nah, ini tidak tepat. Kenapa kita katakan tidak tepat? Karena mudhaf itu bukan i'rab. Mudhaf itu menunjukkan posisi dia, tapi tidak menunjukkan i'rabnya, karena mudhaf ya bisa saja i'rabnya dia sebagai fa'il marfu, mubtada marfu, bisa menjadi maf'ulin bih mansub, bisa menjadi majrur bil huruf, atau majrur juga dengan idofah yang lain, dengan mudhaf sebelumnya, bisa jadi. Ya, sehingga tidak tepat kalau kita mengi'rab misalnya gulamu Zaidin, gulamu kita i'rab mudhaf, tapi di'rab sesuai i'rabnya. Ja'a gulamu Zaidin, gulamu fa'il marfu walam tarfihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih, baru setelahnya kita katakan wa huwa mudhaf terakhirnya. Ya, untuk menjelaskan bahwasannya setelahnya adalah mudhaf ilaih. Ya. Wa yusamma awwaluha mudhafan. Wa i'rabu ala hasabi mawqi'ihi fil kalam. Yang pertama disebut mudhaf. Ya. Dan i'rabnya sebagaimana kita jelaskan tadi sesuai dengan posisinya di kalam sejumlah, apakah sebagai fa'il marfu atau sebagai maf'ulun bih mansub. Ya. Wa tsani mudhafan ilaih. Wa i'rabuhu al-jarru da'iman. I'rabnya selalu jar, majrur. Ya. Karena itu dia termasuk di pembahasan majrurat disebut majrur bil mudhaf, yaitu mudhaf ilaih. Karena dia selalu keadaannya majrur. Nahu ja'a gulamu Zaidin wa ra'aitu gulama Zaidin wa marartu bi gulami Zaidin. Contohnya ja'a gulamu Zaidin. Ja'a fi'lun madin abni فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. زيدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال فغلام في هذه الأمثلة يسمى مضافا لأنه أضيف إلى ما بعده وهو زيد. Gulamu pada contoh-contoh ini, ja'a gulamu zaidin, ra'aitu gulama zaidin, marartu bi gulami zaidin. Gulam, gulamu, gulama, gulami. Yusamma mudhafan, dinamakan sebagai mudhaf. Karena dia disandarkan kepada yang setelahnya yaitu zaid. Ya, gulam disandarkan kepada zaid, yaitu gulam yang dimiliki oleh zaid. Wa i'rabuhu qad ikhtalafa, dan i'rabnya bisa jadi berbeda-beda. Bisababi ikhtilafi mauqi'ihi fil kalam. Ya, sesuai perbedaan letaknya pada kalam. Ya, fahuwa fa'ilun fil misalil awal, sebagaimana contoh i'rab kita. Ya, ja'a gulamu Zaidin, gulamu fa'ilun marfu'un. Ya, dia fa'il pada contoh yang pertama. Kalau ra'aitu gulama Zaidin, gulama maf'ulun bih, ya. Pada contoh yang kedua, wa maf'ulun, yaitu maf'ulun bih, fil misali tsani, pada contoh yang kedua. Ya. Gulama Zaidin, ra'aitu gulama Zaidin, gulama maf'ulun bih, mansubun wal mantunas bihi, al-fathah al-zahir ala akhirihi, wa huwa mudaf. Wa majrurun biharfil jar fil misali tsalis. Dia majrur dengan harful jar, ya, pada contoh yang ketiga. Marartu bigulami Zaidin, gulami majrur bil ba wal matujarrihi al kasra zahira ala akhiri wa huwa mudaf. Baik, itu gulamnya, ya, i'rabnya sesuai letaknya di al kalam. Wa Zaidin yusamma mudafan alaihi, dan Zaidin dinamakan mudhaf ilaih. Lianna ma qablahu wa huwa gulabun udhifa ilaih. Karena isim yang di depannya disandarkan kepadanya. Ya. Yang disandarkan kepadanya. Itu nama mudhafun ilaih. Ay gulamun mudhafun ila Zaidin. Yang disandarkan gulam, yang disandarkan padanya Zaidin. Maka gulam disebut mudhaf, Zaidin disebut mudhafun ilaih. Waqad lazima i'raban wahidan wa huwal jar. I'rabnya selalu satu, tetap saja, yaitu jar, dia dalam keadaan majrur. Walladhi amila fihi al-jar al-ismu al-mudaf wa huwa gulam. Dan yang beramal pada jarnya, amilnya adalah isim yang diidhafahkan, yaitu gulam di sini. Bukan keadaan dia, diidhafahkannya dia, bukan. Ya, tetapi isimnya. Qala wa misaluhuma minat tanzil qawluhu ta'ala inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wa Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di sini syahidnya adalah Rasulullah pada ayat yang pertama, Rasulullah pada ayat yang kedua, dan Rasulillah pada ayat yang ketiga. Farasulun fi hadhil amthila mudhaf wa huwa marfu'un fil misalil awal, inni Rasulullah, rasulu ya sebagai khabar inni, khabar inna. Walakin Rasulullah, ya, Rasulullah khabar likana al-mahdufah, disebutkan di ta'liq. Walakin kana Rasulullah, ya, maka dia mansub, Rasulah mansub. Laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasulillah, Rasuli majrur bi fi. Maka mudhafnya di sini ada yang dalam keadaan marfu, ada yang dalam keadaan mansub, ada yang dalam keadaan majrur, sesuai dengan posisinya di kalam. Fa rasulun fi hadhil amtsilah mudhafun. Ya, rasul pada contoh di sini adalah mudhaf, wa huwa marfuun fil mitsalil awal. Dia marfu pada contoh yang pertama, wala inni Rasulullah, mansubun fil mitsalil tsani, mansub pada contoh yang kedua. Ya, walakin Rasulullah wa majrurun biharfil jar fil mithali tsalis. Dia majrur dengan harful jar, ya, pada contoh yang ketiga. Wa lafdul jalalah Allah mudafun ilaih majrur bil mudaf wa huwa lafdu rasul wa alamatu jarhi kasrun wa alamatu jarrihi kasru akhirihi, ya, dan alamat jarnya adalah, ya, dikasrahkannya pada akhirnya, itu alamat jarnya adalah kasrah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan sebagai pembuka kita pada pelajaran yang berkaitan dengan mudah. Ya, kita cukupkan sampai sini. Naktafilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.